Bismillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamabai. Pelajaran lepas telah kita sentuh berkaitan dengan hadis yang ke-69. Hadis Jabir bin Samurah. Bismillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamabai. Kita kembali padanya kerana kita belum selesai perbincangan kita berkenaan dengannya, kan? Kita baru sentuh sedikit atau sebahagian. Dan kita lebih tekankan kepada hadis Ru'af, Qalas dan Mazi dalam solat. Dalam solat datang misalnya sesuatu yang misalnya muntah atau sebagainya. Kita telah bincang perkara tersebut. Kita hanya sentuh sedikit daripada hadis ni. Alhamdulillah, hari ini kita akan sentuh hanya lagi. Hanya untuk ulang kaji sedikit, dan kita akan menerangkan lebih banyak lagi perkara-perkara yang dapat kita keluarkan daripada hadis ini. Daripada hadis yang telah kita sentuh, an Jabir bin Samurah radhiyallahu an anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ghanami, qala in syi'ta, qala atawaddau min luhumil ibli, qala na'am. Akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau mengatakan sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah saya harus berwuduk dari daging kambing? Beliau menjawab, terserah anda. Ia bertanya lagi, apakah saya wajib berwuduk dari daging unta? Beliau menjawab, iya. Biografi perawi Jabir bin Samurah radhiyallahu an adalah Abu Abdullah dan Abu Khalid Jabir bin Samurah al-Amiri. Tinggal di Kufah dan meninggal di sana pada tahun 74 Hijrah. Ada yang mengatakan tahun 66 Hijrah. Dan hadis ini telah kita sentuh pelajaran lepas berkaitan dengan memakan daging unta dengan memakan daging kambing. Di mana telah kita sentuh bahawa memakan daging kambing, Nabi beri pilihan, in syait, sekiranya kamu mahu, sekiranya kamu kehendaki. Manakala memakan daging unta pula, Nabi SAW mengatakan, ya, ini beruduklah daripada makan daging unta. Baik, kita telah sentuh berkaitan dengan ini. Jadi kita akan dapat mengambil apa faedah yang kita boleh raih daripada hadis ini. Apa yang boleh kita ambil faedah daripada hadis ini adalah bahawa boleh atau harus kita beruduk selepas makan daging kambing, dan tidaklah wajib, kerana dagingnya bukanlah sebagai pembatal kepada wuduk. Kalaulah dia sebagai pembatal kepada wuduk, sudah tentu kita kata bukan diberikan pilihan, iaitu tidaklah dikatakan in syait, sekiranya kamu mahu. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dia bukanlah pembatal kepada wuduk, tetapi kalau ada yang hendak mengambil wuduk, maka hukumnya mubah, hukumnya harus. Boleh tak dikata sunat? Tak boleh, kerana tidak ada galakan di situ. Jadi dengan itu Nabi bila beri pilihan, pilihan kita tahu kalau masuk dalam hukum-hukum taklifi adalah hukum mubah, jawaz. Ini namanya nama sebagai harus. Dan kita dah bincang hukum-hukum taklifi pada berapa? 5. Apakah dia? Kita katakan dalam kata yang kalau kita nak mengajar orang, kalau kita tidak menerang kepada orang, kita boleh mengajar ni atau menerangkannya dengan cara yang lebih mudah untuk difaham, bahawa hukum-hukum yang dibebankan ke atas mukallaf, ke atas orang yang diberi bebanan, adalah kita kata 5. Dan boleh kita ringkaskan bahawa perintah Allah ini tak lari daripada perintah untuk melaksanakan atau perintah untuk meninggalkan. Manakala perintah untuk melaksanakan, kalaulah Allah SWT berikan tekanan jazm, maka jadilah dia wajib. Kalaulah tak diberikan jazm, maka tidaklah dinamakan sebagai wajib, dinamakan sebagai sunnat atau mandub atau mustahab atau bahasa lain-lain nudiba ilaih dan sebagainya, atau dinamakan juga sebagai tatawuk. Dan kalimah-kalimah ni kalimah muradif, kalimah yang kita kata seerti seiras, kalau jumpa maknanya sama. Jadi kita katakan kalau perintah untuk melaksanakan Dengan jazm wajib, tanpa jazm sunat. Begitu juga perintah untuk meninggalkan larangan, maka tak lari daripada dua juga. Sama ada diberikan tekanan jazm, maka jadi haram. Kalaulah tak diberikan jazm, diberi namakan sebagai makruh. Dan haram, nama-namanya adalah haram, mahzur, mamnu' atau kalimah-kalimah yang serta-serti dengan ini. Manakala makruh pula dinamakan sebagai makruh litanzih. Kalau ditambahkan lagi, litanzih. Makruh litahrim, dan sama-sama kategori haram. Sama kategori ini kan haram. Jadi makruh ni dia boleh diibaratkan sebagai makruhun litanzih, mana sebaiknya ditinggalkan. Makruhu litahrim, makruh yang dimaksudkan sebagai pengharaman. Jadi itu masuk dalam kategori haram. Lepas itu kita lihat di antaranya juga, kalaulah diberi pilihan hamba tu sama ada untuk melaksanakan atau untuk meninggalkan, maka itu dinamakan sebagai mubah. Mubah. Pertanyaan sebelum kita pergi, maksudnya, ada kenapakah mubah harus ni sedang kita diberi pilihan? Kenapa dimasukkan dalam hukum-hukum taklifi? Kenapa masih dinamakan sebagai hukum-hukum taklifi yang dibebankan oleh Allah ke atas kita? Apa perintah? Tak ada perintah pun, cuma kepilihan, nak buat boleh, tak buat boleh. Jadi macam mana kita nak cakap? Nak jawab? Ni kita masuk bab usul fiqh sekejap. Masuk usul fiqh. Faham soalan tak? Soalan faham? Kita katakan bahawa kalau mubah, maknanya kita diberikan pilihan sama ada nak buat atau tidak buat. Kenapa awak katakan ini perintah Allah juga? Mana kenapakah kita mengata masuk dalam hukum-hukum taklifi, hukum-hukum yang dibebankan oleh Allah Taala kepada kita? Apa hukum ada kat situ? Tak ada pun yang perintah, tak ada pun larangan. Itu pilihan. Jadi macam mana kita nak jawab? Ha, tak jawab. Kalau mesti boleh jawab. Kalau tak jawab, awak batalkan dia punya kaedah. Kalau gitu salahlah ni, salah letak ni. Mubah tak letak dalam hukum taklifi. Kita letak, tetap dalam hukum-hukum taklifi. Satu orang boleh jawab? Cuba jawab. Rizwan tak datang? Ada. Ke mana ni? Ada. Okey. Syufa'i tak datang? Ada. Ada tak? Fadal ya akhi. Cuba jawab. Cuba. Tak dapat? Narawi insyaAllah. Fadal. Tidak ada? Okey. Beliau mengatakan asasnya, asas dasarnya adalah tak ada hukum sebenarnya. Dasarnya ialah sesuatu tu tak ada perintah. Jadi adakah awak nak masukkan ini dalam kategori yang dasar tadi? Ubah ni. Atau dia tetap hukum? Fadal akhir. Jadi belakang? Ha? Boleh sampai? Okay. Kita cuba je lah, kisah kita pasal kita nak bincang. Kalau tidak, nanti awak nak cakap orang yang hukum Allah ini, hukum-hukumnya begini. Terus kata hukumnya adalah mubah. Apa hukum itu? Tak ada hukum pun, dia kata. Jadi macam mana awak nak jawab? Jawab mesti mematahkan hujahnya dan menurunkan dia, atau menjadikan dia sebagai seorang yang patuh kepada Allah. Hatta dalam perkara mubah. Nah, cuba. Fadal. Okay. Hampir dekat. Sila. Saya rasa ibu, orang dibuat berpahala, kalau tak dibuat tidak ada apa-apa. Itu, kalau itu kita masukkan kategori sunat. Sunat. Ada lagi? Fadal akhi. Sahibul tarbus. Sahibul tarbus. Nah, fadal. Ada? Tapi perkara ini perkara mubah. Kenapa awak kata masih lagi hukum taklifi, hukum yang diberi beban ni? Cuba kaitkan yang mubah ni. Kawan awak dah buka jalan sebenarnya. Akh Nasir tu Ismail. Namanya lupa lah. Sudirman. Akh Sudirman telah buka jalan sikit. Hukum taklifi ialah hukum yang dinamakan hukum bebanan terhadap siapa? Terhadap mukallafin. Siapakah mukallafin? Manusia dan jin. Kita kata hamba-hamba Allah. Jadi siapa yang memberi bebanan? Siapa yang mukallif? Siapa yang memberikan bebanan kepada mukallaf? Allah. Jadi apa yang kita kata bahawa Allah SWT yang membenarkan kita untuk beri, Allah SWT berikan kita pilihan nak buat atau tak buat. Boleh tak kita katakan ini bukan hukum Allah? Kita kata tetap hukum Allah kerana Allah lah yang membenarkan kita untuk beri dapat pilihan sama ada nak buat atau tidak. Kalau Allah tak buat demikian, Allah berikan hukum-hukum tertentu. Jadi kita kata balik kita kepada, maknanya kita kata kita akan lihat balik kepada kehendak Allah. Sama ada Allah jadikan dia haram ke, wajib ke, jadikan dia makruh ke, sunat ke. Dan juga Allah beri pilihan. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa walaupun dia sebagai pilihan, tetap adalah daripada keputusan Allah. Di mana tak akan kita tahu bahawa dia berubah atau tidak selain daripada apabila Allah khabarkan kepada kita atau Allah SWT memaklumkan kepada kita, kita boleh pilih, buat pilihan. Nak buat boleh, tak buat boleh. Jadi dengan itu apabila kita ada diberikan pilihan, maka menunjukkan bahawa itulah hukum Allah SWT juga. Jadi tak boleh orang menolak, memang tak nampak macam ada hukum, tapi dia sebenarnya hukum. Kalau Allah tidak ada datangkan hukum tersebut, maka tak ada orang boleh datangkan mubah. Ada orang boleh kata yang ini mubah, tak boleh kerana dia tak dapat perintah daripada Allah mengatakan ini mubah. Jadi di situlah datangnya kita katakan bahawa semua ini merupakan hukum taklifi, hukum yang dibebankan Allah kepada kita. Kerana apa? Kerana kalaulah tanpa pembebanan ini, tidaklah kita dapat bermadan tersebut. Bahkan sama ada kita tak tahu benda itu wajib ke, sunat ke, ataupun makruh ke, haram ke, ataupun kita diberi pilihan sama ada untuk lakukan atau untuk menghindarkan. Itu poin dia. Jadi kita kata ini dasarnya penting kita memahami. Sebab kalau orang berhujah demikian, kita balik, hatta dalam perkara mubah pun kita boleh balikkan orang jadi hamba kepada Allah. Kerana kita tahu apabila Allah yang memberikan pembebasan kepada kita untuk pilih sama ada lakukan atau tidak, maka menunjukkan kita tetap adalah hamba kepada Allah, akan tunduk kepada Allah. Kerana apa? Kerana inilah kita menjalani akan perintah ataupun bebanan yang Allah telah berikan kepada kita, iaitu sama ada kita diberikan pilihan nak buat atau tidak. Jadi dengan itu kita kata tetap hukum ataupun kita kata hukum mubah ini tetaplah dia dinamakan sebagai bebanan juga. Kalau tidak, tak akan seorang tahu bahawa dia merupakan bebanan daripada Allah. Jadi kita balik pada tadi, hadis tersebut menerangkan kepada kita bahawa wuduk itu adalah mubah kalaulah lepas kita angkat wuduk. Dan kita dah sentuhnya, insyaAllah kita dah sentuhnya pada minggu lepas. Dan telah kita sentuh juga bahawa dasar daripada kewajipan berwuduk, yang dikatakan wajib berwuduk, di antaranya menyentuh akan daging ataupun makan daging unta ni adalah hadis Jabir bin Samurah hadis ni, dan hadis Barra bin Azib, dan kedua-duanya daripada hadis Sahih Muslim. Tetapi ulama mengambil ataupun mencari-cari akan sebab, apakah sebabnya atau rahsianya atau hikmahnya, di mana kenapakah daging unta ini berbeza daripada daging yang lain. Jadi sebab itu kita dah terangkan minggu lepas bahawa di antaranya adalah sebab dia mempunyai kekuatan syaitaniah yang dinamakan sebagai kekuatan syaitaniah tersebut. Sebab itu Nabi SAW telah menyebutkannya dalam sebuah hadis bahawa innaha minal jin, bahawa sesungguhnya unta itu adalah daripada jin. Maka kalaulah makannya, maka akan mewariskan kekuatan syaitaniah yang akan dihilangkan dengan beruduk. Wallahu a'lam, beliau kata. Jadi kita ada daripada sini juga menunjukkan kepada kita juga, ulama mengambil istidlal ini. Kita lihatlah bagaimana pengembala-pengembala unta berbeza wataknya, sama sekali dengan pengembala-pengembala kambing. Kalau awak lihat pengembala-pengembala unta, kita lihat dia punya kira keangkuhan, cara cakap kuat, cara cakap garang, kasar. Dan ini adalah daripada kita lihat dia dapat terkesan dengan apa? Dengan pergaulannya dengan unta. Betul kalau kita lihat. Dan begitu juga kita lihat berbeza pula kalau mereka-mereka yang mengembala kambing. Kita dapati kebanyakan daripada pengembala-pengembala kambing ini yang exceptional tak masuk. Yang apa, banyak mati kambing kerana kepukul dengan dia, tak masuk. Kambing ni kena lembut. Kalau tak lembut, mati banyak dengan. Jadi kita lihat kebanyakan daripada kita dapati orang yang mengembala kambing ini, sakinah dalam dirinya. Sakinah di mana? Ketenangan. Dan ke apa, dan dia agak, kita kata bahasa kita, relax, sabar dan sebagainya. Hatinya pun lembut. Hatinya pun lembut. Kalau jual beli dengan pengembala kambing, awak senang dapat. Tapi kalau jual beli dengan pengembala unta, susah nak dapat diskaun. Betul, cuba bagi kalau pergi Mekah nanti, kalau cuba berurusan dengan orang-orang yang mengembala kambing dan orang-orang yang mengembala unta. Tapi jangan beli orang, jangan ambil daripada penjual. Penjual tak mengembala kan? Cari pengembala. Dan inilah di antaranya rahsia kita lihat sebagaimana setiap daripada Nabi, melainkan mereka ini adalah pengembala kambing. Jadi sebab tu apa Nabi SAW mengatakan in syaita kepada seorang nak makan apa, dah makan apa, daging kambing, maka menunjukkan di sini bahawa dia tak ada masalah. Nak berudu boleh, tak berudu pun boleh. Nah, daripada kita lihat daripada hadis yang lain pula. Daripada hadis yang umum kita katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawaddau mimma massatin nar." Berwuduklah daripada apa yang bersentuh dengannya, api. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ini, apabila ada orang bertanya kepada dia, "Atawaddau min luhumil ghanami?" Qala in syi'ta. Maka ulama menerangkan bahawa di dalam kedua-dua hadis ini ada umum dan khusus. Dan mereka mengatakan pada yang pertama adalah umum bagi yang dimasak, dan yang kedua adalah umum bagi yang telah dimasak daripada daging kambing dan selain daripadanya. Lalu kita lihat daripada sudut itu, nampak di sini ada macam ada percanggahan. Ini daging kambing, ya ini daging kambing suruh dimasak, dia apa, di beruduk dengannya. Maka dengan itu ulama menerangkan bahawa hadis yang mengatakan hadis yang kita kata tawadhu min luhumil ghanam, sebenarnya hadis itu setelah pemansuhan yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu mimma massatina. Bahawa yang terakhir daripada perkara ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wudu daripada setelah terkena api atau telah dimasak. Jadi ini itu menunjukkan kepada kita bahawa yang terakhir maknanya itulah dia pemansuh. Maka daripada awal yang kita lihat tawadhu dimansuhkan, dan akhirnya Nabi, kita lihat apa Nabi buat, Nabi meninggalkan daripada berwudu apabila bersentuh dengan memakan makanan yang tersentuh dengan api. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa hadis hadis menyuruh kita untuk berwuduk setelah makan daging, setelah terkena, telah dimasak, adalah telah dimansuhkan. Dan di antara yang lain juga ada pada hadis yang riwayat Sahihain Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memakan belikat ataupun kita kata belikat, kalau kita kata bahasa kita apa, kambing, lalu lepas dia makan dia solat dan tidaklah dia berwuduk. Jadi menunjukkan di situ sebagai pembatalan. Dan telah dibatalkan dengan apa? Dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan lafaznya. Lafaznya in shit. Sekiranya kamu nak. Nah, jadi dengan itu kita katakan bahawa bab ini bab yang sangat-sangat penting supaya kita dapat memahami bahawa dalam memakan daging-daging yang telah terkena api dan sebagainya, ianya adalah dinamakan sebagai telah dimansuhkan dan telah tidak telah diperlukan untuk berwuduk dengannya lagi. Kemudian kita katakan di sini baru ada mengenai dengan apa, dengan susu unta. Boleh tak kita makan, kita perlu tak kita berwuduk dengan minum susu unta? Di sini Imam Ahmad ada mempunyai dua riwayat. Satu riwayatnya mengatakan bahawa dia membatalkan wuduk. Dan satu riwayat lagi mengatakan yang lebih tepat adalah dia tidaklah membatalkan wuduk. Dan inilah lebih tepat, kenapa? Kerana telah datang hadis Uraniyin. Kenapa tak kita dengar kita hadis Uraniyin? Seorang yang beberapa kelompok puak daripada Iran datang sebenarnya untuk memeluk agama Islam, lalu datang ke Madinah kena malaria. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk dihantar atau pergi ke Jurf, di daerah. Kalau sekarang Jurf tu daerah dekat dengan istana yang atas gunung tu. Dan Jurf itu kita lihat dalam tempat situ tempat pengembala kegembalaan unta. Nabi perintahkan agar diberikan minum susu dan kencing unta dicampur untuk mereka. Dan daripada hadis ini menunjukkan juga ianya bukanlah sebagai pembatal. Kerana apa? Kerana Nabi tak perintahkan kepada mereka semua supaya berwuduk. Itu dasar mereka. Dan kita lihat kaedahnya adalah la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Boleh tulis? Yajuzu ta'khirul bayan an waqti hajat. Tidak boleh melambatkan penerangan apabila datang waktu yang memerlukan. Apabila datang waktu yang diperlukan, tak boleh untuk melambatkan bayan. Itu dasarnya. Dan kita katakan bahawa ini sekali-kali tidak boleh dia bagi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah tak pernah ikrar terhadap batil. Nabi tak pernah ikrar terhadap kebatilan. Jadi apabila ada perkara yang perlu diterangkan, Nabi tak terangkan, kita kata menunjukkan bahawa ini tak perlu. Sebagai contoh misalnya, sebab itu diambil daripada ikrarnya Nabi sebagai hujah. Kerana dasar ini juga la yajuz ta'khirul bayan 'an waqtil hajah. Tidak boleh melambatkan penerangan setelah tiba waktu yang diperlukan untuk menerangkan. Sebagai contoh, kita tahu kisah makan dhab. Dah belajar kan? Makan dhab. Nabi makan tak dhab? Tak makan. Nabi kata ini bukan makanan kaumku, kaum di negeriku. Tapi sahabat apabila makannya, Nabi melihatnya, Nabi tak makan dhabi. Tapi Nabi tak larang, menunjukkan apa? Boleh dimakan. Kerana la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Kita ada dasar lagi satu, kita kata la yakhafullahu laumata la'im. Tidak pernah dia takut kepada dari apa, la yakhafullahu, mana dia tak pernah takut. Dalam kerana Allah suatu kecaman daripada seseorang pun. Takkan kerana nak beritahu ya, tak, nanti dia tak seking aku ke, dia tak suka aku ke, tak cerita dia. Nabi kalau kita lihat dasarnya adalah la yustakhiru bainan waqtil hajah. Nabi seorang nasih, kita tahu Nabi seorang yang nasih. seorang memberi nasihat, dan Nabi SAW tidak pernah takut risiko perisian nasihat nanti orang tak terima dia, halau-halau balik daripada Madinah, tidak. Kerana Nabi SAW kita dasarnya adalah la yajuz ta'khiru bayan an waqtil hadar. Jadi dengan itu apabila Nabi tak melambat, Nabi SAW tidak memberikan penerangan bahawa mesti lepas itu berwuduk kerana telah batal wuduknya setelah makan susu unta ni, maka dengan itu tidaklah dia dinamakan sebagai pembatal. Manakala kiasnya terhadap, kalau kita tahu daging dengan apa, dengan susu, dia kedua-duanya ini adalah merupakan juga mengenyangkan, perkara mengenyangkan. Dasarnya jelas, kalau kita diberikan makan oleh seseorang, kita doakan apa? Allahumma barik lana fi, Allahumma zidna minhu. Allahumma zidna minhu. Kita minta Allah tambahkan daripadanya. Tapi kalau kita dah makan minum susu, kita tak kata Allahumma zidna minhu. Dari surat itu menunjukkan kepada kita bahawa susu ni sebenarnya makanan yang cukup. Sebab itu susu dinamakan sebagai makanan yang sempurna. Tetapi kita kata kenapa boleh tak dinamakan juga sebagai kenapa tak boleh dikiaskan? Kerana nas illahnya tak dinaskan. Illah kenapa larangannya itu, adakah kerana dia mengenyangkan atau tidak? Tidak diterangkan. Jadi apabila tak ada diterangkan di situ sebab kenapa unta, daging unta tak boleh makan kerana dia mengenyangkan? Tidak. Jadi kita kata tak boleh kita dasarkan sebagai susu yang boleh mengenyangkan juga, kita katakan sebagai sama hukumnya, tak boleh. Jadi illah ni penting kita katakan. Kalau ada illah yang dinaskan, maka kita ambil ni. Tapi kalau tak dinaskan, mana dia dimukhtalafkan, dikhilafkan. Jadi perkara yang dikhilafkan tak boleh dijadikan sebagai sandaran. Jadi sebab tu kita kata jangan sandarkan sesuatu perkara yang awak khilafkan. Kalau dalam kita nak kiaskan sesuatu, baliklah sebenarnya kias itu kepada hukum yang disepakati sebenarnya. Dasar yang disepakati baru kita kiaskan. Jangan cari dasar yang dikhilafkan lalu kita kiaskan. Sampai tua tak akan sempurna, tak akan orang setuju. Takkan orang setuju. Kerana dasar ni dikhilafkan. Habis awak dah bina atas dasar yang khilaf, awak berkias, kita salah. Dasar yang awak nak bina kias tersebut mestilah utuh dan tidak dikhilafkan seperti yang kita datangkan. Kalau orang berbina misalnya, bagi contoh, saya kasih contoh yang senang. Arak tadi kan, arak semua sepakat. Maka kita bina atas benda yang sepakati, baru kita bawa kepada yang tak sepakati, yang kita nak cuba terapkan, itu tak ada masalah. Ilahnya pun kena tahu. Ilahnya sama, semua sepakati dia memabukkan. Bukan ilahnya kerana dia bau busuk. Bukan ilahnya kerana dia ada alkohol. Dia bukan, tak, kita kata ilahnya sebenarnya dia memabukkan. Ya, bila ada ilah tersebut, kita kata itu ilahnya. Kemudian kita kata pada tadi, kalau kita kata ilahnya begitu kan, tapi kalau dia balik kepada dasar yang dikhilafkan, sebagai contoh, kita bina atas kewajipan apa, solat witir sebagai wajib, sedangkan masalah ni dikhilafkan, maka kita dasarkan dengannya, kita kiaskan dengan yang lain, kita kata salah kerana kiasnya tak boleh. Dan sebab kita kata pertama dasar ni saya dikhilafkan, apatah lagi kalau illahnya pula dikhilafkan. Dan kalau illah dasar dikhilafkan lalu illah dikhilafkan, kita tak boleh dah dikiaskan dah. Jadi dengan itu kita katakan masalah ni penting kita mempunyai perhatian agar tidak didatangkan kefahaman seperti itu. Tak berkenaan dengan apa, makan daging unta dengan apa, adakah membatalkan atau tidak, telah berpendapat jumhur ulama, daripada ulama yang tiga, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dan pengikut-pengikut mereka, kepada tidaklah dibatalkan wuduk dengan memakan daging unta. Jadi jumhur mengatakan tak batal. Selalu kalau orang dengar jumhur, jumhur lah tepat. Kan kita selalu kita lihat. Tidak boleh kita dasarkan demikian kerana kita harus balik kepada dalil. Kerana kita akan datang lagi nanti bab yang berikut ini, bab misalnya bab menyentuh Al-Quran dalam keadaan berwuduk atau tidak. Maka itu juga kita lihat masalah yang jumhur dengan apa, dengan sebahagian ulama dan sebagainya. Jadi dalam dasar itu kita akan memastikan bahawa tidak semestinya setiap pendapat jumhur itu menunjukkan kebenaran, tapi kita katakan bahawa harus sentiasa diberikan perhatian. Pasal apa? Kalau kita tak ambil perhatian, ahli jumhur tak kisah kita. Jadi kita kata kita memang suka nak berkhilaf. Sikap kita suka nak berbeza, berganjil daripada orang, tidak. Kita harus memahami bahawa yang benar ialah maksud kita. Jadi kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan jumhur, kita harus hukum dah harus tahu masalah ini, kita harus mendalaminya, kita harus juga mengkajinya dan memahami hujah-hujah mereka, baru kita kalau ada hujah yang lebih kuat, baru kita rasa ini lebih kuat daripada mereka. Tapi kalau tidak, kita tak ambil kisah ni jumhur-jumhur lah, kita ada pendapat kita. Maknanya kita tidak mengambil perhatian terhadap pendapat jumhur-jumhur tadi. Imam Nawawi mengatakan, telah berhujah sahabat-sahabat kami bahawa sesungguhnya dengan apa dengan hadis-hadis yang apa yang agak lemah dalam apa dalam menerangkan atau menentangi akan kedua hadis ini, bahawa seolah-olah hadis kedua hadis ini tidaklah sahih di sisi Imam Syafi'i. Sebab itulah dia mengatakan in sahal hadis fi luhumil ibil qultu bihi. Berarti Imam Syafi'i dalam masalah ini mengatakan in sahal hadis fi luhumil ibil qultu bihi. Kalaulah betul hadis yang berkaitan dengan memakan pembatalan wuduk dengan makan daging unta, aku akan katakannya. Imam Syafi'i kita dah tahu, kita dah lihat bahawa beliau sangat-sangat berpegang teguh kepada dalil. Imam Nawawi dalam tempat lain mengatakan pula kemungkinan ataupun kemungkinan dikata bahawa mereka tidak mendengar nas-nasnya atau tidak mengetahui akan ilahnya. Maka Imam Ahmad dan pengikutnya mengatakan bahawa berpendapat bahawa dia membatalkan wuduk dengan memakan daging unta. Dan itu juga adalah kaul atau pendapat daripada Ishaq bin Rahawih atau Rahayuh, Rahoyah. Dia ada dua sebutan, Rahoyah ataupun Rahawih. Qala al-Khattabi dhahaba ila hadha 'amatu ashab al-hadith. Maksudnya, jadi kita Ishaq bin Rahawih ini adalah seorang tabi'in juga. Dan di antaranya adalah Khattabi dan Ibn Khuzaimah, di antara ulama besar Imam Syafi'i juga, murid Imam Syafi'i. Lam nara khilafan bainal ulama' al-hadith. Kami tak pernah tidak melihat sesuatu khilaf pun di antara ulama hadis berkaitan dengan hadis ini. Dan hadis sahih. Dan Imam Baihaqi telah mengatakan menyetujuinya dan memilihnya dan mendukungnya. Maksudnya dia membilanya. Walaupun dia sebagai salah seorang apa? Syafi'iyah juga. Jadi kita lihat Imam Syafi'iyah, kalau kita kata mazhab Syafi'iyah ni, imam-imam mazhab yang berpegang pada sunnah ni, kita lihat Syafi'iyah kita kata, dia balik pada dalil. Mana yang lebih tepat dia akan ikut juga. Dan Imam Syafi'i mengatakan in sahal hadis fi luhumil ibil qultu bihi, kalau hadis sahih berkaitan dengan daging unta ni, aku akan katakan ni. Maka Imam Baihaqi kata qad sahha fihi hadithan, maka telah ada di situ dan telah sahih dalamnya dua hadis, dia kata. Jadi dengan itu membawalah kita kepada sebenarnya pendapat Imam Syafi'i lah pendapat ni. Kita boleh katakan demikian. Kenapa? Walaupun dia tak katakan pada masa hayatnya, kerana dia telah berikan syarat bagi kita bahawa apa pendapat, apa yang sahih daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan katakannya walaupun telah meninggal dunia. Imam Nawawi mengatakan dalam majmuknya, pendapat lama Imam Syafi'i bahawa dia membatalkan Imam dan dia adalah lebih kuat daripada sudut dalil. Dan itulah yang aku beriktikad tentang pentarjihannya, lebih condong kepada kekuatannya, dia kata. Imam Nawawi kita lihat memang di antara juga ulama-ulama yang berpegang banyak, sebab dinamakan juga Imam Nawawi sebagai muhakkik Syafi'i. Dia dalam mazhab Syafi'i dialah yang muhakkik. Muhakkik mana membenarkan, mana yang lebih kuat, mana lebih di antara yang khilaf-khilaf antara Syafi'i. Syafi'i pun ada khilaf. Jadi dia menerangkan manakah di antara apa khilaf-khilafnya yang lebih kuat dan lebih bagus lagi. Jadi beliau mengatakan di sini bahawa dalil mengenai pembatalan akan adalah dua hadis yang sahih. Hadis yang pertama Barra bin Azib, di mana sesungguhnya Rasulullah SAW beliau ditanya tentang adakah aku berwuduk dengan apa dengan dengan makan daging unta, maka Nabi kata na'am. Qala ana tawatu min lahmil ghanam, la, dalam satu riwayat la, dia kata. Hadis Jabir bin Samurah mengatakan bahawa ana tawadu min nuhumil ghanam, qala in syi'ta. Qala ana tawadu min nuhumil ibil, qala na'am. Jadi syahid di sini, hadis ni kedua-duanya adalah diriwayat oleh Muslim dan Imam Ahmad, dan sebagainya adalah diriwayat oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Ibn Majah. Jadi daripada surat ini, hadis ni hadis yang sahih, tak boleh dia dipertikaikan kesahihannya. Jadi kalaulah begitu, maka kita kata lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan membatalkan, walaupun bercanggah dengan pendapat jumhur. Walaupun bercanggah dengan pendapat jumhur, kita kata. So, golongan-golongan yang kita kata pengkias yang agak menyeleweng, dia kata mengatakan bahawa sesungguhnya berwuduk dengan disebabkan daging unta adalah khilaf kias, dia kata adalah bercanggah dengan kias. Kerana apa? Dia saya katakan sesungguhnya laham, sesungguhnya ianya adalah daging, dan daging tidaklah diberwudukkan dengannya, dia kata demikian. Jadi kita kata hujahnya adalah hujah kias saja. Dia punya hujah adalah kias daging. Daging, apa kena mengenai daging dengan wudu, dia kata demikian. Kita kena kias, dia kata. Tapi kita kata bahawa tidak boleh kita melihat daripada sudut itu, kerana sahibu syar' mana Allah Ta'ala apabila membezakan antara daging dengan daging, maka menunjukkan di situ ada perbezaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membezakan solat di dalam, di mana? Di tempat apa? Tempat kandang-kandang mereka. Allah sendiri bezakan, tempat ni boleh solat, tempat ini tak boleh solat. Dia menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Allah lah yang sahibu syara', bukan yang lain. Jadi apabila Allah yang membezakannya, kita tak nampak pembezaannya, kita kena terima juga. Jadi itu sebabnya kita kata dasar kita dalam meneliti akan hujah-hujah. Itu penting sekali. Kalau tidak, kita akan lihat, kita akan terus terbawa dengan hujah-hujah akliyah kita, sehingga kita menolak perkara-perkara yang hadis-hadis yang sahih. Baik, kemudian kita datang kepada hadis yang berikutnya. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maytan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda, akhrajahu Ahmad wa An-Nasa'i wa At-Tirmidhi wa hassanah. Wa qala Ahmad, la yasihu fi hadzal bab syai'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memandikan mayat, maka hendaklah ia mandi, dan barang siapa membawanya, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i, At-Tirmidhi dan Imam sahihkannya. Ahmad berkata tidak ada sesuatu pun yang sahih dalam bab ini. Jadi kita lihat, siapa sini yang dah pernah laksanakan amalan ini, dah berwudu, dah mandikan orang mayat sebagainya, dia pun mandi juga. Bil? Ha? Di Johor dulu masa sekolah, dia kata kalau kita dah pergi ke kubur atau ikut ke bumi kan, balik kena mandi. Yang tahu lah. Tapi itu daripada surat kefahaman lain. Saya tahu bahawa kalau doa demikian untuk hilangkan apa namanya badi-badi dan sebagainya. Tapi kita katakan di sini bahawa dia bukan berkaitan dengan yang tadi. Masalahnya ada, kita kalaulah ini berkaitan dengan mandi ni, dia berkaitan habis nak mandikan, nak solatkan ni bila, adakah boleh dalam keadaan kita sebelum kita mandi atau sesudah kita mandi? Itu semua masalah-masalah yang rentetan daripada masalah ni. Semua dari masalah itu memang ada benda kepercayaan-kepercayaan seperti tadi yang kita kata, kepercayaan juga itu adalah juga kepercayaan yang tidak tepat. Sebahagian orang mungkin mempercayainya. Tapi kita kata memang, kita kata tidak mustahil berlaku misalnya syaitan mengikut ataupun jin kacau kita dan sebagainya, dengan hanya untuk memberikan keyakinan-keyakinan palsu kepada kita. Itu boleh berlaku demikian. Dan ini tidak sesuatu perkara yang berlaku kadang-kadang. Kita tidak boleh terus mengambil kesan akibatnya dengan sebab-sebab yang kita jangkakan atau kita rasakan. Kerana kalau gangguan syaitan, kita gangguan syaitan berbagai sebab. Dan kadang-kadang kita pun terpercaya dengan apa kata-kata bomoh ke tukang dukun dan sebagainya. Ini kena rasuk hantu dia terpikat dengan dia kat mana, bawah pokok cermai dia pergi jalan satu tadi. Dia pergi lempar-lempar batu terkena dia bunyi. Sebab itu semua kata-kata kita kata menunjukkan bahawa dia telah apa, dia telah percaya di atas kata-kata orang-orang yang kita lihat tak boleh dipercayai. Jadi apa masalah demikian berlaku? Kadang-kadang kita kata kadang-kadang apabila seseorang mengobati seseorang pun, dia akan datang macam-macam soal apa jawapan-jawapan seperti ini. Dan sebenarnya tidak patut, tidak sepatutnya pun dia percaya kalaupun orang tu yang dirasuk tu bercakap. Kerana syaitan ni kadzub. Kadzub ni sentiasa penipu lah kita kata. Nabi sahaja yang boleh mengetahui bila dia tipu, dia dalam keadaan dia tak tipu. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berlaku jujur sedang dia penipu, memang sangat-sangat penipu. Siapa Nabi mengatakan Nabi telah mengecualikan ajaran ayat kursi kepada Abu Hurairah. Tapi Nabi bukan mengatakan demikian, tapi kita nak mengatakan ini tak betul. Saya rasa betul dia kata. Yang menyihirkan dia adalah bapak dia, bapak mertua dia atau ini kita kata nak memecah belahkan orang ramai dan sebagainya, ini menyebabkan kata-kata permasalahan. Ala kuliah kita katakan dari sudut dasar, ini pun nak keluar sikit dasar pun dasar ruqyah. Dasar ruqyah sebenarnya kalau kita dapat dalam kita meruqyah orang, kita elakkan daripada berbual. Sebaiknya kita elak daripada berbual, terus saja membacakan. Kerana dalam kita membacakannya itulah kesan sebenarnya. Dan kalau kita berbual sebenarnya kita telah diperdayakan. Kerana syaitan memang nak suruh kita berbual supaya kita tak baca. Kalau kita baca, kalau kita teruskan baca dia terazab. Tapi kalau kita berbual dengan dia, dan itulah sampai dia beri syarat-syarat dengan kita, kita ikutkan syarat dia juga, semakin kita terberdaya. Jadi sebab itu ada satu buku yang kita lihat yang paling yang baik juga untuk diambil perhatian, nasihat-nasihat kepada si peruqyah. Itu adalah di antara buku yang baik juga untuk kita mengambil faedah supaya jangan kita jadikan kepercayaan terhadap apa yang kita lakukan dan terus kita mempercayai bahawa perbuatan-perbuatan kita ini yang menyebabkan orang ataupun jin itu keluar daripada jasad seseorang. Itu masalah-masalah yang kita harus memperhatikan. Tapi ala kulihat tadi itu adalah kita sidetrack pasal apa? Pasal kepercayaan yang batil. Jadi kita katakan tadi bahawa bermandi ini, kita lihat pada hadis tersebut bahawa Nabi SAW mengatakan demikian. Tapi hadis ini telah dibuat oleh Imam Nasa'i dan Tirmizi dan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan la yasih fi hadzal bab syai, tidak sahih dalam bab ini sesuatu pun. Tapi ulama daripada hadis ini mengatakan rajah aktsar al-a'imma wa waqfahu wa huwa hasan bi kasrati muraqihi. Mengatakan bahawa sebagai kebanyakan ulama mentarjihkan bahawa dia mauquf sebenarnya. Darajatnya mauquf. Tetapi sebagian mengatakan dia hasan. Kenapa hasannya? Kerana dah banyak datang mauquf banyak, maka adalah kekuatan dia boleh menguatkannya sebagai mengatakan demikian. Jadi Imam Syaukani dalam Nailul Athar mengatakan qala al-Baihaqi was-sahih annahu mauquf, qala Bukhari asbah annahu mauquf. Imam Baihaqi mengatakan yang sahih dia adalah mauquf dan Imam Bukhari mengatakan bahawa dia lebih kepada menunjukkan bahawa di situ dia adalah lebih kepada mauquf. Ibn Abi Hatim mengatakan la yarfa'uhu thiqat, tidak ada seorang yang siqat yang merafakkannya, mana sampai kepada Nabi. Dan sesemua bahawasanya ianya adalah mauquf, ini terhenti tak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala Rafi'i, maka Rafi'i mengatakan lam yusahih ulama al hadis fi hadzal bab syai'an marfu'an. Rafi'i mengatakan bahawa ulama hadis tidak mensahihkan hadis dalam bab ini kepada marfu. Dalam bab ini sikit pun Nabi tak ada yang dimarfukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan la yasifu hadzal bab syai'. Imam Zahabi pula mengatakan la a'lam fihi hadisan sabitan, aku tidak mengetahui dalamnya hadis yang sabit. Jadi kita lihat Imam Zahabi pun antara ulama besar, kita lihat ulama hadis juga, ulama ruwat dan rijal juga kita lihat yang sangat-sangat masyhur kita tahu. Qala Ibnu al-Madini mengatakan la yasih fi hadzal bab syai' wa qad habbasahu Tirmizi وقد حسنه الترمذي وابن حبان الذهبي والصحابي ابن قطان ابن حسيمه وابن دقيق العيد والالباني. وقال ابن دقيق العيد رجال مسلم. Tapi kita dah lihat di sini bahawa Tirmizi telah menghasankannya, Ibn Hibban begitu juga Zahabi, begitu juga Ibn Qattan telah mensahihkannya, Ibn Hazm dan Ibn Daqiq Al-Aid dan Syekh Al-Albani. Dan beliau mengatakan, Ibn Daqiq Al-Aid mengatakan bahawa rijalnya, perawi-perawinya semuanya perawi Muslim. Jadi daripada sudut ini menunjukkan bahawa situ ada di situ kekuatan. Cuma kita tadi kita lihat kepada apa? Kepada sanad, iaitu perawi periwayatan atau hadis itu dilihat pada sudut sanad. Daripada sudut lafaznya pula, kita pergi pada lafaznya, kita akan lihat pelbagai permasalahan yang kita akan hadapi dari sudut memahami bahawa ada, kalau dia sahih begitu macam mana dia punya pentadbikan atau pengaplikasiannya, bagaimana ke aplikasi ini. Jadi apabila Nabi SAW ada man ghassala maitan atau mayitan, barang siapa yang membasuh seorang yang atau mayat, dia boleh mayitan atau mayit. Mayit. Dan ini menarikkan di sini bahawa manusia, bahawa sesungguhnya manusia ini orang yang matilah orang yang telah terpisah hayatnya daripada kandung badan. Jadi dari surah ini kita lihat man, didatangkan man, barang siapa. Jadi merupakan syarat, siapa yang begini, beginilah dia. Jadi apabila datang syarat macam di sini, uslub syartiyah, maka kalau uslub syartiyah ni, dia apabila seseorang lakukan begini, dia ada jawabnya, beginilah dia dapat, atau beginilah dia harus lakukan, sebagainya. Itu namanya uslub syarat dalam bahasa Arab. Jadi bila Nabi SAW mengatakan di surah hadis ini, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang membasuh seorang mayat atau seorang mayat, maka hendaklah dia mandi. Daripada hadis yang kita bacakan ini, kita lihat pada hadisnya, Ahmad berkata dalam hadis bahawa tidak ada satu pun yang lebih sahih. Hal itu kerana Ahmad menggunakan daripada jalur periwayatan terdapat kelemahan. Akan tetapi oleh Tirmizi dihasankan disahihkan Ibn Hibban kerana diriwayatkan dari jalan yang tidak terdapat kelemahan. Al-Mawardi menyebutkan bahawa sebahagian perawi hadis telah menyebutkan 120 jalan. Jadi banyak sangat jalannya. Jadi nampak macam boleh ada kekuatan untuk dinaikkan, ditingkatkan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa apabila ada kekuatan untuk dinaikkan, maka itulah sebabnya sebahagian ulama mensahihkannya. Kerana jalan-jalan turuk-turuk yang begitu banyak. Dan dia telah isbatkan, Mawardi telah isbatkan 110 jalan. Ahmad berkata hadis tersebut mansuh dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak wajib bagi kalian mandi ketika memandikan mayat kalian. Sesungguhnya mayat kalian meninggal dunia dalam keadaan suci dan bukan najis, maka cukuplah bagi kalian mencuci tangan kalian. Jadi di sini kita lihat hadis yang telah diriwayatkan ini adalah hadis bersunan Al-Baihaqi. Jadi tidak wajib. Jadi kalau begitu mandi itu adalah sunat. Kalau dia kata tak wajib. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita juga bahawa tidak wajib bagi kalian mandi ketika memandikan mayat kalian. Sesungguhnya mayat kalian meninggal dunia dalam keadaan suci. Jadi kita tahu bahawa mayat manusia ini semuanya suci. Termasukkah mayat-mayat orang yang tidak beriman? Kita kata termasuk. Kerana najasah mereka, najasah yang bukan, kita najaskan najis ini ada dua macam. Satu najis yang dinamakan najis aini, dan satu namanya najis hissi. Najis aini, najis yang secara ain. Najis hissi, najis yang hissi itu maini sama. Najis hissi atau maini. Ada namakan satu lagi najis ma'nawi. Ma'nawi adalah ma'nawi, dia bukanlah yang apa yang boleh dirasa. Hissi yang boleh dirasa, yang boleh dinampak, cuma hissi. Jadi apabila kita katakan bahawa apabila Allah kata berfirman dalam ayat innamal musyrikuna najasun, bahawasanya orang-orang musyrik ini najis. Jadi najis bukan najis daripada sudut hissi, hanyalah najis daripada sudut maknawi. Jadi kalau kita seorang contoh dengan seseorang yang tidak beriman, kita tak perlu basuh peluh dia. Saya tadi terkena peluh orang yang orang tidak beriman, ada kasih basuh? Tak perlu, tak najis. Jadi kalaulah misalnya begitu, kalau seseorang memberikan awak roti bekas tangan dia, perlukah awak wasuh ataupun awak tu kopik dia kulit ke? Tak perlu. Kerana apa? Kerana dia tak najis, walaupun dia tidak beriman. Tapi yang dimaksudkan najis itu adalah najis ma'nawi, daripada sudut i'tiqad yang kita lihat, yang mana Allah SWT sangat-sangat mengecamnya, yang sangat Allah SWT tidak sukanya, dan dia adalah satu perkara yang sangat keji di sisi Allah Ta'ala. Maka itu dinamakan najas. Jadi kita kata daripada dasar itu, tidak boleh seseorang melihat, kalau dah macam gini dah kena basuh mandi, tak mau pegang, tak mau sentuh, nanti kena mandi. Jadi kita tidak demikian. Jadi akan tetapi didaifkan oleh Baihaqi dan disusul oleh penulis. Al-Baihaqi berkata hadis ini daif, kemungkinannya adalah ada pada Abu Syaibah. Penulis menuturkan Abu Syaibah adalah Ibrahim bin Abu Bakar bin Abu Syaibah, dijadikan hujah oleh An-Nasa'i dan dianggap thiqah oleh kebanyakan orang. Para perawi yang ada di atasnya dijadikan hujah oleh Al-Bukhari sehingga penuturannya. Dengan demikian maka hadis tersebut hasan. Untuk mengompromikan atau untuk menggabungkan, atau kita katakan untuk menjamakkan, mengkompromi, kita lihat bahasa mereka, menjamakkan adilah hadis tersebut dengan perintah yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah. Ia berkata sesungguhnya perintah tersebut adalah sunnah. Jadi bukan wajib, walaupun lafaznya fal yaghtasil digunakan dengan lamul amr, fal yaghtasil. Jadi lam ini lam perintah. Maka hendaklah kamu mandi. Jadi kalaulah hendak kamu mandi ni, maafkan ni lafaz wajib. Jadi macam mana? Kita kata tidaklah diwajib. Kerana apa? Kerana telah dapat sarif yang lain. Sarif maknanya apa? Pembatal, ataupun kita kata sebagai apa? Sebagai menunjukkan bahawa mengalihkan kewajipan kepada hukum yang selain daripada ni. Seperti kita lihat kulu washrabu, orang-orang ambil semua perintah tu sebagai langsung kulu washrabu, makan terus, minum terus, tak boleh berhenti. Tapi kita kata tidak demikian, menunjukkan bahawa kulu washrabu itu dilihat sebagai hukumnya tak pergi wajib, tak pergi sunat juga, pergi pada harus, mubah. Jadi dengan ini kita katakan di sini, kalau ada dalil yang menunjukkan, di antara dalil yang menunjukkannya adalah bahawa mayat itu tak najis. Memang dasar sebagai perkara dasarnya adalah mayat tidak najis. Baik. Saya katakan karina indikasinya adalah hadis Ibn Abbas ini dan hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad. Kami pernah memandikan mayat, maka di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi. Penulis berkata isnadnya sahih, inilah metod terbaik dalam memandukan di antara hadis tersebut. Jadi menunjukkan sini bahawa hadis-hadis itu menunjukkan bahawa dianya adalah hukumnya sunat. Kalaulah sesiapa nak mandi, digalakkan, kalau tidak tak mengapa. Maka dengan itu mandinya dapatlah, dia dapat pahala sunat. Kerana perintah yang disuruh itu perintah jadi sunat, bukan perintah menjadi wajib. Dengan hadis yang telah kita datangkan bahawa kunna naghsilul mayyit faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Hadis yang tadi disebutkan ni. Ini hadis Ibn Umar bahawa kami pernah memandikan mayat, maka di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi. Dan hadis ini adalah telah diriwayatkan oleh Tarikh Baghdad At-Talkhis Al-Khabir, dan juga hadis ini telah dikatakan Imam Hafiz bin Hajar mengatakan hadis isnadnya sahih dan dia adalah sebaik-baik yang dapat dikumpulkan, dijamakkan dalam hadis-hadis yang berkaitan. Jadi kita kata al-jam'u awla minal tarjih, al-i'mal awla minal ihmal. Hadis itu kita yang dasar. Saya berkata kan tapi kerana adanya hadis maka tidak mengapa mengamalkannya, dan wuduk dalam hal itu ini ditafsirkan dengan mencuci tangan sebagaimana dijelaskan oleh hadis Ibn Abbas, dan sebagai sunnah sebagaimana dijelaskan oleh sabda beliau, sesungguhnya mayat sekalian meninggal dulu dalam keadaan suci. Kerana menyentuh yang suci tidaklah mewajibkan mencuci tangan, maka mencuci tangan setelah memanggul mayat adalah sunnah ta'abudi. Maksudnya membawanya secara langsung memanggul dengan qarinah redaksi hadis dan berdasarkan sabdanya meninggal dalam keadaan suci, kerana tidak sesuai dengan hal itu kecuali bagi membawanya secara langsung. Jadi dengan itu kita katakan bahawa daripada hadis ini dapatlah kita mengambil faedah bahawa hadis ini secara umum menyuruh kita bahawa kesemua sentuhan kepada mayat yang kecil, yang besar, lelaki, wanita, muslim atau kafir, dengan ha'il atau tanpa ha'il. Ha'il mana? Dengan apa? Alasan alas atau tidak alas, maka masuk di sebenarnya dalam kategori penyentuh. Dia tu mengangkat. Jadi kita tangkat. Angkat tak perlu kena, kan? Jadi masalahnya adalah apabila kita kata demikian, di sini ada permasalahan yang kita kata bercanggahan. Jadi sebab itu kita gabungkan berapa ayat, berapa hadis-hadis yang mengatakan pertama misalnya mayat itu tidaklah najis. Kemudian hadis yang kedua bahawa kita pernah memandikannya, tetapi sebahagian daripada kami mandi, sebahagian tidak. Begitu pula kita lihat hadis yang ini ditafsirkan bahawa mandi itu adalah wudu, atau wudu itu dinamakan sebagai membasuh tangan, bukan basuh empat anggota yang diperintahkan. Jadi macam mana pun kita katakan permasalahan ini permasalahan yang dikhilafkan ulama. Tetapi kita lihat bagaimana siapa yang mengangkatnya, maka berwuduk. Imam San'ani mengatakan, aku tidak mengetahui seorang pun mengatakan dengan wuduk bagi mereka yang mengangkat mayat. Dan wuduk itu ditafsirkan dengan hanya membasuh kedua tangan. Dan maka membasuh kedua tangan itu adalah sunat bagi siapa yang mengangkat wuduk. Dia adalah merupakan salah satu kebersihan yang mana digalakkan oleh Islam. Dan menunjukkan akan apa? Akan sunatnya membasuh tangan selepas melakukannya adalah hadis Ibnu Abbas di mana dikata hasbukum antaghsilu aydiyakum. Maka cukuplah bagi kamu hanya membasuh kedua tangan-tangan kamu. Maka kalau tidak ada hadis ini dan tidak ada wujud seseorang yang mengatakan bahawa berwuduk, apa, orang yang mengangkat mesti berwuduk, dan juga mengatakan bahawa hadis yang ini asalnya, zahirnya hadis ini adalah ada asal, mana dia memang nampak ulama mensahihkannya, maka dengan itu kita terpaksalah membawa hadis ini kepada keluar daripada hakikat syariah dia. Hakikat syariah ini ialah mesti berwuduk dengan apa? Dengan wuduk yang diperintahkan, wuduk syar'i. Tapi kerana tak ada pun ulama yang mengatakan begitu. Kedua, dia katakan bahawa hadis ini bercanggah pula dengan hadis yang telah kita datangkan tadi. Hanyalah cukup bagi kamu untuk membasuh tangan. Maka dengan itu wuduk di situ tidak dapat ditafsirkan secara zahirnya sebagai wuduk yang dimaksudkan membasuh keempat-empat anggota badan. Tapi hanyalah ditafsirkan sebagai membasuh tangan sahaja. Jadi dengan itu kita katakan masalah ini adalah masalah yang agak kita katakan runcing dari sudut apa, dari sudut pelaksanaan wuduk yang diperintahkan. Kerana pertama, tak ada seorang pun alim yang mengatakan mesti berwuduk setelah membawanya. Dan juga apabila tak ada orang membawanya, kita dah dasar. Kalaulah kita nak berpegang pada satu pendapat, mesti ada salaf dalam yang berpendapat demikian. Kalau tak ada salafus salihin yang berpendapat demikian, maka kita telah mengadakan satu pendapat baru. Jadi dengan itu kita kata, sebab itu mereka sangat-sangat perhatian, mereka berikan ini salah satu daripada hujahnya. Jadi hanyalah kita boleh bawa makna berwuduk itu dalam erti kata membasuh tangan, dan bukan lebih daripada itu. Jadi faham dengan dasar kenapakah tidak didatangkan orang yang membawa mayat itu mesti berwuduk. Jadi dengan itu kita kata dari dua dasar. Pertama, kalaulah membasuhkan mayat, maka ada pilihan sama ada nak bermandi atau tidak. Kerana hukumnya kita boleh bawa lebih kepada sunnah. Setelah kita setuju atau setelah kita dapati bahawa hadis ni banyak yang mensahihkannya, termasuk Imam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kedua, kita katakan bahawa kalaulah kita dalam menyentuh atau memegang ataupun membawa mayat itu, kita kata tidaklah diperlukan kita untuk berwuduk, wuduk syar'i, kerana tidak ada yang mengatakan ini, kan? Kedua, kita katakan bahawa dalam kita hendak kita berwuduk dengan wuduk syar'i itu juga, kita kata tidak, kerana telah ditafsirkan bahawa hanyalah cukup bagi kamu untuk basuh tangan saja. Jadi dengan itu kita keluar daripada zahir ataupun nas syar'i ini, yang mana kita kalau zahir dia mesti lakukan wuduk biasa yang diperintahkan. Kita keluar daripada ini kerana sebab yang tadi. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kalaulah seseorang mengangkat mayat, maka bolehlah dia berwuduk juga. Maka kita kata sunatlah juga dia berwuduk, tidaklah wajib. Kerana lafaz amr itu telah dapat disarifkan, dihalakan kepada tidak wajib. Wallahu ta'ala. Itu saja kita rasa pada hari ini. Minggu depan rasa topiknya lebih masyhur, yang mana saya rasa banyak yang telah sentuh. Itu berkaitan dengan apa? Dengan membaca membaca Al-Quran. Ya, saya membaca, memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Begitu juga dengan apa? Dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa keadaannya. Allah taala alam. Kita tutup, kita semua kita tutup, kita buka sikit soal jawab. Silakan. Ada soalan? Jemaah. Jemaah lain. Ataupun saya lihat Allah Taala alam, kita lihat daripada sudut masalah ini ada keperincian. Kalaulah kita sengaja buat demikian hanya untuk menimbulkan fitnah, ianya haram. Tak boleh mengulangi jemaah kedua. Kalaulah kita sebagai mendatang untuk buat fitnah. Sengaja kita tahulah imam kita tunggu sekejap. Habis dah selesai kita datang. Itu haram hukumnya. Tetapi berkaitan dengan salat, kalaulah tidak ada diniatkan, memang datang terlewat, lepas sudah lewat, kita datang ada orang lain yang bersama-sama kita lewat, kita nak salat bersama dengan mereka, boleh jemaah ke tidak, kita kata boleh. Yang lebih rajihnya adalah boleh, kerana apa? Dasarnya dasar umum. Pertama, dasar kelebihan salat berjemaah. Kedua, kita katakan daripada sudut perbuatan Nabi SAW ataupun arahan Nabi SAW kepada sahabat yang telah salat, mereka semua dah salat dengan Nabi. Lalu datang seorang sahabat yang lain datang ke masjid, lalu Nabi kata, siapakah hendak bersedekah dengan ni? Maka dengan itu Nabi SAW mengisyaratkan sahabat, seorang sahabat bangun lalu bersalat bersama dengan ni. Begitu juga perbuatan, bagaimana kita lihat perbuatan seseorang, kita lihat daripada perbuatan kita kata imam ataupun Abu apa kita kata Ibnu Mas, saya lupa nama ni, Ibnu Mas'ud di mana Ibnu Mas'ud apabila dah lepas solat berjemaah dia akan ulang lagi jemaahnya di Quba. Jadi kita kata walaupun kita kata bukan di masjid yang sama, tapi kita lihat telah diulangi jemaahnya, dan bermakna di sini bahawa orang yang bersolat dengan seorang yang menjadikan imam dia seorang, kalaulah seorang itu dalam tanaful, dalam nafilah, dibolehkan. Kalaulah diwajib juga dibolehkan. Maknanya kalau dia lakukan solat itu fardu atas dirinya, dia jadi imam, boleh. Kalau dia sunat pun dalam untuk jadi imam, boleh. Dan ulama telah menerangkan bahawa dasarnya adalah boleh kepada yang khususnya kita kata adalah apabila berada di masjid-masjid yang kita lihat tidak ada imam ratib, tak ada khilaf. Kalau tak ada imam ratib, misalnya masjid-masjid di jalanan, di tempat orang musafir dan sebagainya, walaupun ada imam ratib, tapi imam ratib yang tak wujud di situ, mesti sekali datang untuk waktunya saja. Lalu datang orang berjalanan, dalam perjalanan dia perlu singgah masjid, tak ada masalah. Masalah masjid di R&R kan, kat Malaysia sebagainya, tak ada masalah kalau dilakukan solat berjemaah kali-kali, tak ada khilaf, tak ada langsung, tak ada khilaf. Yang dimaksudkan yang ada khilafnya adalah apabila ada imam ratib. Tapi kita katakan bahawa yang sahihnya wallahu ta'ala alam adalah apa, adalah dibolehkan. Di antaranya telah diminta fatwa berapa masyayikh, Syekh bin Bashir Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh, bahkan mengatakan boleh dibuat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk solat berjemaah. Sedangkan imam ratib kita tahu telah ada di situ. Begitu juga kita lihat Syekh Abdul Muhsin Abad, apabila beliau ditanya dalam satu majlis saya berada dalamnya, beliau telah mengatakan bahawa boleh kerana dalil umum pertama, kedua dari kita lihat perbuatan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW apabila mengingkari dua orang sahabat yang datang tak solat, sahabat tengah sedang solat, menunjukkan juga bahawa dia perlu lakukan solat walaupun tidak solat. Di mana Nabi SAW kata alaistu ma bi muslimain, adakah kamu bukan muslimin? Kami telah solat di rihala kami, di tempat kami. Maka Nabi SAW, kalau kamu nampak jemaah, maka solatlah bersama mereka. Jadi di situ menunjukkan juga bahawa mereka akan ulangi solat mereka. Mungkin mereka dah solat berjemaah di sana dan sebagainya, tapi mereka lagi solat lagi di masjid berjemaah juga. Jadi kita katakan di sini bahawa pertama kita katakan dasarnya adalah boleh mengulangi jemaah bagi pihak orang tersebut. Cuma kalau dikatakan di masjid, boleh tak mengulangi jemaah di masjid? Kita kata boleh kerana ada isyarat Nabi menyuruhkan lagi. Kedua, kita katakan adakah larangan sharih berkaitan dengan apa? Dengan mengulanginya sekiranya kita lihat dengan yang pelaksanaannya. Kita kata bahawa di situ harus jamakkan, aula jamak. Kalau memang niatnya hanyalah untuk mengeluarkan apa, menimbulkan fitnah, kita kata memang sengaja imam dah ada, dia pergi lambatkan solatnya untuk buat satu jemaah lain, kita kata tak boleh. Sehingga kita kata buat jemaah, dua jemaah dalam satu masjid tak boleh serentak. Walaupun tak serentak, dia kata lambatkan dan tak solat dengan imam lain pun, kita kata tak boleh. Kerana kita ada dasar daripada sad dan lizari'ah, menutup jalan-jalan, pintu-pintu yang boleh bawa kepada kepecahan. Jadi kalau masalah ni, kita kata balik kepada dasar umum. Dasar umumnya kita kata boleh wallahu ta'ala. Walaupun ada pendapat mengatakan ini kan, ada perbuatan sahabi yang beliau apabila dah terlepas solat berjemaah, dia akan balik ke rumahnya, dia akan bersolat dengan ahli keluarganya. Kita kata di situ adalah salah satu daripada ijtihadat sahabi, tetapi telah ada perbuatan sahabi lain yang bercanggah dengannya. Jadi dengan itu kita harus pilih mana satu apa yang kita harus mengikuti. Jadi dengan itu lebih kita ikuti apa yang Nabi irsyadkan lebih utama daripada apa yang dilakukan oleh sahabi tersebut dan memahami nas-nas tersebut. Allah Ta'ala alam. Itu pandangan saya lah. Sama dengan saya di kampung tu, ada ustaz yang selalu tegur imam tu dalam, tapi imam tu selalu baca salah lah. Kemudian dia pernah tegur imam tu baik, imam tu masih juga bacaan dia. Jadi bila imam tu kalau baca tak betul, dia baca macam anak-anak murid yang pernah mengaji dengan dia tu, keluar daripada tu buat jemaah lain. Tak boleh. Itu memang pecah belah kan. Yang itu tak boleh. Sebab apa? Tujuan ni kita disuruh solat di belakang imam yang fajir ataupun bar yang baik. Dan dalam masalah pembacaan, kita kata kalaulah bacaan orang memang gitu, tapi dia adalah imam ratib yang telah dipilih, maka kita ikutlah. Selagi dia tak batalkan solat kita dengan apa, dengan bacaan-bacaan yang bukan dari bacaan Al-Quran. Tapi kalau bacaan Al-Quran cuma pelat-pelat, orang Jawanya ke, orang pelat, orang mana-manalah, kita lihat orang-orang yang ada apalah, kita kata dia punya bahasa-bahasa telo-telo kan, kita kata tak masalah. Kerana saya lihat ada sebahagian pun pelajar-pelajar, dia begitu cadid sampai dia punya hak tu macam khok, dia tak boleh salat belakang dia. Sengaja dia pergi salat tempat lain. Jadi kita kata tak boleh. Kerana apa kita kata? Kerana kita harus kadarkan orang dengan kadar yang sebenar. Tapi kalau kita diberikan tempat itu, maka baiklah, alhamdulillah kita lakukan. Tapi kalau kita tak diberikan tempat tersebut, tapi orang dah dipilih untuk menjadi imam di tempat tersebut, kita harus ikut. Dengan kita buat demikian, kita memecah belahkan. Itu dasar yang larangan. Itu kata itu larangan. Kerana niatnya bukan niat yang apa, kita kata dibuat secara hendakkan pahala berjemaah, tapi lebih kepada tak mahu setuju dengan imam tersebut, tak mahu bersama dengan dia. Jadi itu adalah kita kata pecahan, elakkan. Dan kalau dia lihat dia lebih baik, kita boleh sarankan kepada pihak-pihak tertentu untuk jadikan dia imam. Atau kalau dia nak, tak boleh solat di situ, solat di masjid lain. Jangan timbulkan permasalahan di satu masjid dengan kita berpisah dengan imamnya. Itu paling baik. Kata tu dasar mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah begitu. Tidak menimbulkan. Sebab tu itu balik kepada pendapat yang mengatakan larangan. Kalau itu dan dibuat, kita kata larangan memang. Tapi kita kata kalaulah tak ada dasar-dasar tersebut, tapi kita dalam keadaan yang kita lihat datang nakkan pahala jemaah, kita dapat satu je pahala dekat masjid macam tekilan misalnya kan, nak cari orang untuk berjemaah, kita solat. Hatta kalau kita solat mengimamkan orang yang melakukan nafilah sebagainya, tak ada masalah. Kerana kita ada dasar-dasar tersebut, ada menunjukkan boleh kita boleh kita berjemaahkan dengan orang yang bertanaful, ini bernafilah. Kita masih lakukan demikian. Allah Taala itu nampak lebih rajinlah. Yang mana tu? Yang apabila nak datang dua orang ni? Dua orang. Dua orang dan solat fardu. Ah, solat fardu ni. Berjemaah dengan apa? Dengan apa? Dengan Nabi. Dekat di kemah adalah rihal, mana kemah lah. Di kemah mereka, tapi Nabi SAW baru mereka datang ke masjid, nampak sahabat dengan Nabi solat, Nabi ingkar mereka, kenapa tak solat bersama? Tunggu saja. Dia ni hujah dah solat. Jadi kita kata tidak cepat dia. Boleh solat dua kali, namanya i'adah. Dalam bab fikir dia kata dinamakan i'adah. Kalaulah lebih baik, lebih pahala banyak, boleh i'adah, tak ada masalah. Tak perlu. Tapi kalau kita dah akan datang ke masjid, solat bersama mereka supaya elakkan daripada fitnah. Itu dia. Itu yang pun tak solat kan, datangkan syubah kepada kita. Tapi kalau kita dah tempat lain, kita tu dah sampai ke rumah, dah motin kita dah sampai, tak perlu kita solat, kita dah solat lepas. Tak boleh solat. Kita ada larangan untuk daripada solat. Hamam. Dek. Ini tanya-tanya Ustaz, kami dah semayang sekali, jemaah macam Ustaz cakap tadi, ada jemaah dah semayang di masjid. Kita semayang masa dah dua kali. Kali balik rumah katalah macam kita semua. Boleh. Masa dah tiga kali. Tak kisah. Pasal tu namakan sebagai, kalau yang itu dinamakan sebagai kita tanaful. Kita ber, dia bagi kamu, sebagai Nabi kata, dia bagi kamu wajib, bagi dia wajib, bagi kamu nafilah. Jadi bagi dia nafilah. Kalau kita nak berikan pahala bagi ahli keluarga, nak solat untuk mereka pun tak masalah. Untuk train anak kita solat berjumaah sebagainya, waktu itu, boleh kalau kita dah solat dekat masjid. Tapi jangan kita beralasan nak, saya tak ke masjid nak solat berjumaah dengan keluarga saja kan. Itu tak bolehlah. Usah kita kata sebenarnya perintah kepada kita adalah untuk solat di masjid. Kalau mereka, kalau di Malaysia lagi ya, kita kata macam susah untuk elakkan daripada tak dengar azan kan. Jadi dengan itu kita kata kewajipan nampak. Kalau di Singapura kita kata payah sikit kerana tempat-tempatnya dan sebagainya. Jadi macam mana pun kena harus usah lah bagaimana kita dapat solat sebenarnya di masjid sebaiknya. Tadi bila kita usung mayat, itu beralas kan? Beralas. Maksudnya kita tak harus tunggu. Kita pakai tangan pun tak apa kan? Pun tak apa kan? Kalau tak masuk tangan. Okey, kita kata daripada sudut dalil tadi, umumnya ialah kita angkat saja mayat, ada sentuh tak sentuh, berwuduk. Jadi wuduknya wuduk syar'i kalau ikut lafaz ni. Tapi kita katakan yang sahihnya sebenarnya tidaklah sampai pada wuduk syar'i kerana tak ada seorang pun pendapat ulama menyatakan demikian. Kedua, kita katakan bahawa dalam pendapat tersebut, dalam pendapat berwuduk itu, dia dah ditafsirkan hanya cukup bagi kita untuk basuh kedua tangan. Jadi basuh tangan je lah cukup sebenarnya. Mungkin daripada kalau kita lihat pada sudut dari sudut apa, dari sudut kesihatan, daripada sudut kebersihan Allah Ta'ala. Entah apa? Ha, itu tadi beliau kata ada mandi sekali. Tapi kalau dia misalnya dalam masjid ramai orang, kita kita sebab kerana apa kita kata dia punya dasar hukum perintah ni bukanlah menunjukkan dia wajib, dia sunat. Jadi kalau kita tak buatnya tak ada masalah, tak membatal, tak merosakkan solat kita, tak merosakkan perbuatan kita yang lain sebagainya. Dan wuduk kita tetap tak batal. Sebab itu dibabkan ini, bab pembatalan wuduk ni menunjukkan kepada kita bahawa dia tak membatalkan kesunannya mengangkat apa wuduk ni, tidak membatalkan wuduk yang sebenar. Seperti itu pendapat yang lebih rajih lah. Kalau ikut pendapat umum, pendapat umum hadis ni menunjukkan batal. Kenapa? Fal yatawadda', maknanya seolah-olah dah wuduk dah lepas terbatal. Kena wuduk lagi sekali. Jadi dengan itu kita kata yang sahihnya dia tidak batalkan wuduk. wallahu taala. Okay. Soalan lain? Ada? Air kencing unta, air kencing ya? Kencing betul. Kencing betul, kencing fresh tu 100% kencing. Kencing ya, dua susu kencing campur. Dan itu adalah salah satu perubatan. Di situ ada 11 buku tu tentang kencing dan apa air. Saya jual hari tu dekat pista buku, saya jual saya ambil daripada satu tempat ni, saya jualkan lah. Buku tu saya rasa alhamdulillah boleh tahan, dia menerangkan kesan perubatan. Dan dia sebenarnya agak keras sebenarnya. Kencing ni keras sebenarnya. Dengan susu unta. Nisbahnya tu tak boleh, tak pasti. Jadi yang pentingnya kita lihat, dia sampai boleh membunuh kuman malaria. Tapi muskilah sikit kan, ini muskil. Kalau ikut akalan kan kencing kan nanti. Okey. Tapi ini wahyu pun. Okey, kita kata kencing, tadi kita dah tahu bahawa dasarnya, sebab tu ulama keluarkan kaedah. Kalau gitu solat dekat kandang apa kambing boleh. Kerana apa? Dia kenapa dilarang? Dibenarkan. Dan dilarang pula dekat kandang apa unta. Adakah kandang unta najis? Kat itu tak najis. Kata kita kata kalau boleh tempat jadikan solat, mana boleh. Dan itu tak menambahkan juga bahawa melarangan itu ada kaitan dengan najis tak najis daripada sudut untanya. Kenapa? Kerana ada larangannya sebab yang lain, daripada itu dia katakan sebab syaitan, ma'atin syaitan dan sebagainya, tempat syaitan bermain dan sebagainya. Jadi poin dia nak terangkan sini, apabila kita katakan binatang-binatang yang apa yang makulatil laham, ulama telah keluarkan sebahagian besar ulama dah melihatkan keluar daripada faedah-faedah ini. Walaupun tak jumhur, jumhur mengatakan sebaliknya, semua jenis yang keluar daripada sabilin dia najis, dia kata. Tapi sebahagian ulama mengecualikan semua binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya. Jadi semua binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka semua keluaran-keluaran daripada tempat najisnya itu tak najis. Maknanya kita kalau kita tersentuh tak perlu basuh tangan. Tapi busuklah, kita cuci tangan juga untuk. Jadi beza cuci tangan wajib dengan cuci tangan pembersihan lain. Ada ibarat. Satu kesan kita, sebab itu kita katakan dari sudut ini, kalaulah dia tersentuh misalnya, sebab tu najis yang kita kata najis daripada binatang yang boleh dimakan makan dagingnya, kita kata bahawa sebenarnya tak membatalkan apa, tidaklah dia dinamakan sebagai telah tersentuh najis. Kerana dasarnya adalah kita katakan semua binatang yang boleh dimakan dagingnya adalah tidak najis, keluaran-keluaran daripada dua saluran ini. Nah. Dalilnya apa dalilnya? Dalil solat di masjid ada apa di kandang kambing. Dalil banyak lagi dalil lain-lain kita dapat keluarkan sebenarnya. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa tidaklah dia dinamakan sebagai apa najis. Itu yang saya lebih cenderung, walaupun kita lihat ada jumhur melihat demikian, Syafi'i yang melihat demikian najis. Tapi kita lihat daripada sudut itu tidaklah najis. Dalilnya dalil ini juga bahawa Nabi takkan suruh benda yang najis, kerana Nabi ada dasar. Kita tahu Nabi sudah tidaklah boleh berubat dengan yang najis. Jadi kata. Jadi dengan itu kita ada dasar bahawa ini tak najis, pasti tak najis. Jadi sebagai itu boleh dikeluarkan dari hukum atau kaedah. Kaedahnya ialah semua binatang yang boleh dimakan dagingnya tidak najis. Wallahu ta'ala alam. Ayam beza. Ayam dimasuk binatang jalalah. Melata. Boleh juga binatang-binatang yang ini jadi jalalah. Kenapa? Kalaulah tengok apa dia makan. Kalau dia makan benda-benda yang najis, jadi dia tak boleh makan. Kita tak boleh makan dia. Jadi kotor, mustakhbas. Yang kita kata yang jijik. Jadi apabila kita nak makan dia, kita kena kurung dia dulu. Kurunglah sampai berapa, sehari, dua, tiga, sebagai pendapat ikhlam lah. Ada kata tiga hari sebagainya, sampailah kita. Jadi kalaulah ikan keli yang makan apa kotoran ayam sebagainya, kita kata bersihkanlah dulu ikan keli itu dulu. kita makan makanan ini kan awak pisahkan dia. Kalau nak makan bolehlah makan selepasnya. Tapi kita rasa, ha? Jadi kalau kita jalan, kita tercepat tai kambing, mana kita bersihkan dia? Wuduk kita mesti ada. Asyik. Wuduk tak sekali sekali membatalkan. Ha. Tak boleh. Tak membatalkan. Cuma kita kata tak perlulah kita basuhnya. Dan sebagian najis yang sebagian ulama memberikan pemaafan. Seperti burung-burung pipit yang begitu banyak kan susah nak hilangkan, maka tak perlu basuh juga. Sebagainya. Tai cicak misalnya macam sebagainya, macam begitulah juga kita kata. Kalaulah dia sebagai benda-benda yang tak boleh dielakkan. Wallahu taala. Tapi kalau kita kata tentang yang ini, kita dasarnya agak kuat. Dasar mengatakan tak batal. Apa tak batal? Kita ada tak apa tak najis. Binatang apa keluaran-keluaran binatang tersebut. Wallahu taala. Baik. خلاص. Itu aja tasbih kafarah. وصورة العصري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته